Pertanyaan. Saya mau bertanya, saudara saya bekerja di perbankan. Lalu setiap hari saudara saya membelikan saya baju dan kemeja setiap hari, Masya Allah. Oh, setiap hari raya. Nah, kelewatan ya. Setiap hari raya membelikan saya baju dan kemeja dan juga baju muslim. Bagaimana hukumnya? Kalau tidak boleh, maka apa yang saya lakukan terhadap pakaian yang dibelikan kepada saya? Kalau kita bersikap wara', lebih hati-hati, ya, maka kita tidak usah pakai. Kita kasih kepada fuqara' dan masakin, orang lain, ya. Kalau kita sudah cukup, alhamdulillah kita punya baju, ya, dan apalagi kita juga bisa beli sendiri, maka pemberian tersebut kita kasihkan kepada orang lain saja, fuqara' dan masakin yang mungkin lebih membutuhkan, ya. Ini adalah sikap yang lebih wara', lebih hati-hati. Wallahu a'lam.